إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Raja dan TV Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dari karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita tentang hadis-hadis ini telah sampai pada bab tentang al-wara' wa tark wasyubuhat, bab tentang pola hidup berhati-hati, ya, tidak mengambil setiap yang disukainya dari dunia ini, tetapi seorang selalu menjaga dirinya dari memakan atau mengambil yang haram. Ya, ini adalah salah satu dari sikap wara' seseorang yang diharapkan dan demikian orang itu akan selamat, ya, dari syubhat-syubhat yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Barang siapa yang dia berupaya untuk menjauhi hal-hal yang berupa syubhat, maka dia telah yakni menjaga dirinya, memelihara kehormatan dirinya dan agamanya dari hal-hal yang haram. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu atau pertemuan yang terakhir, adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, yang mana beliau memberitahukan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau mempunyai seorang, ya, budak atau mantan budak yang dia itu memberikan sesuatu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar Siddiq makan dari apa yang diberikan oleh orang tersebut. Maka ketika Abu Bakar Siddiq telah makan dari apa yang diberikan oleh orang itu, yakni oleh budaknya, maka budak itu bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Tadri ma hadza?" Apa kau mengetahui apa ini yang aku berikan padamu engkau makan? Kata Abu Siddiq, faqala Abu Bakr wa ma huwa? Kata beliau, apa ini sebenarnya? Qal kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Dulu ketika zaman jahiliyah, aku pernah yakni menjadi atau berpura-pura menjadi seorang yang menjadi seorang dukun, ya, kepada seorang. Padahal aku tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ya, melainkan aku berbohong kepadanya. Kemudian ketika dia bertemu dengan aku, dia berikan makanan ini. Ya, nah itu yang kamu makan tadi. Maka Abu Siddiq kemudian masukkan tangannya, ya, ke dalam lehernya, yakni ke dalam mulutnya. Lalu beliau mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, ini adalah sebagai satu contoh yang diberikan oleh Al-Khalifatul Rashid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kepada kita sebagai umat tentang sikap kewaspadaan, sikap hati-hati dari memakan yang haram. Ya, karena sesuatu yang haram adalah kalau masuk dalam perut seseorang dan menjadi daging, ya, dalam diri seseorang menjadi darah dagingnya, maka ini akan berdampak, ya, dia diazab oleh Allah Ta'ala apabila tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, bahkan disebutkan dia lebih pantas di dalam neraka, ya. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh agama kita untuk berhati-hati, waspada terhadap hal-hal yang penuh dengan syubhat dari makanan, minuman, pakaian, dan apa saja yang kita dapati dalam kehidupan kita ini. Ya, apabila betul-betul sesuatu yang tidak jelas, maka hendaklah kita menjauhinya, ya, dalam rangka menjaga kehormatan diri kita, menjaga kesucian, yakni agama yang kita pegang, agar tidak terjerumus di dalam perbuatan syubhat yang berdampak buruk bagi seorang mukmin. Nah, kisah tentang Abu Bakar Siddiq ini adalah kisah yang masyhur. Bagaimana ketakwaannya, bagaimana waroknya beliau terhadap hal-hal yang tidak jelas. Ya, beliau ingin agar betul-betul perutnya bersih dari sesuatu yang haram. Ya, beliau tidak menghendaki ada benda haram, barang yang haram yang masuk dalam perutnya. Sehingga ketika beliau diberitahukan oleh orang itu, maka beliau langsung memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pedukunan yang merupakan sesuatu yang diharamkan. Dan yang patut kita pahami dalam masalah ini bahwa dalam masalah berobat, ya, kepada seseorang, ada orang yang memang dia mengerti, ya, tentang pengobatan tradisional misalnya atau tradisional, ya, dengan daun-daun dan akar tumbuh-tumbuhan misalnya, atau dengan apalah, intinya bahwa dia memahami, ya, betul tentang obat-obatan, ya, dan banyak berhasil misalnya, ya. Maka seorang yang mendatangi orang seperti ini, ya, ini disebut dengan tabibus syabi, ya, dokternya yang merupakan dokter tradisional. Nah, kita tidak mengapa meminta obat dari orang seperti ini, ya, karena memang dia mengobati secara murni, ya, tidak ada pedukunannya, ya, tidak ada macam-macamnya, dia tidak meminta sesuatu, ya, kecuali mungkin upah yang kita berikan sesuka kita lah. Nah, ini hal yang insya Allah dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah orang-orang yang mereka itu membuka pedukunan, tapi dengan cara-cara yang tidak syar'i. Cara-cara yang tidak syar'i, ya, dengan meminta bantuan jin, meminta bantuan syaitan, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang haram. Ya, tidak boleh seorang berobat kepada para, ya, ini dukun yang mereka dengan sihir mereka itu, mereka seakan-akan mengobati orang yang sakit pada yang sakit. Nah, ini kita harus menjauhi, ya. Lain halnya dengan tabib syabi, dokter yang memang ngerti, ya, atau ahli yang memang paham tentang obat-obatan tradisional, maka insya Allah itu tidak mengapa. Tetapi kalau kepada dukun, dan ciri-ciri dukun itu, ya, bisa diketahui. Apabila seorang datang kepadanya untuk berobat, lalu dia meminta hal-hal yang aneh-aneh, dan ini berarti dukun. Ini ada sesuatu yang dia inginkan. Misalnya dia minta sehelai rambut orang yang sakit, ya, atau beberapa helai rambut dari orang yang sakit. Minta rambut. Atau yang kedua, dia meminta disiapkan ayam jantan, ya. Ayam jantan, entah warna, kebanyakan pakai warna hitam, atau meminta kain putih, ya, ya, atau menyebut nama seseorang. Nah, ini berarti adalah pedukunan, ya. Ini kelihatannya adalah tukang sihir, ya, yang dia meminta bantuan kepada syaitan. Maka tidak dibenarkan seorang mendatanginya, karena hukumnya adalah haram, ya. Jadi bisa dilihat ciri-cirinya, ya. Bisa dilihat ciri-cirinya orang yang menjadi dukun Ya, kalau dia meminta, di antaranya hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga yang perlu dipahami dalam masalah ini, bahwa orang yang menjadi dukun itu kebanyakan mereka ada memakai yaitu lafaz-lafaz juga yang tidak bisa dipahami ketika berbicara, ketika ini jampi-jampinya, ya, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak jelas, ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mereka ini adalah yang menggunakan yaitu syaitan atau jin, ya, dalam mengobati seorang. Maka tidak dibenarkan seorang berobat dengan cara-cara yang tidak syar'i. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan penyakit melainkan ada obatnya. Hanya saja terkadang ya belum ditemukan obatnya, ya. Tapi setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, Allah turunkan obatnya, Allah turunkan penawarnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Hanya saja ada orang bisa menemukan, yang menemukannya, ada yang tidak. Nah, di sini perlunya kesabaran, ya, perlunya kesabaran, atau mungkin seorang melalui pemeriksaan di dokter, lihat penyakitnya, juga tidak dilarang oleh agama kita. Kemudian di antara contoh-contoh pengobatan yang tidak syar'i, ada pengobatan dengan benda yang haram, ya, dan benda yang haram. Misalnya seorang, ya, dia mengobati pasiennya dengan berkumur-kumur khamr, minuman keras. Ya, berkumur-kumur minuman keras. Kemudian minuman keras yang dikumur-kumur itu disemburkan, ya, pada tempat yang pada pasiennya yang terasa sakit, pada bagian dari tubuh pasiennya yang terasa sakit. Ini juga adalah cara-cara yang tidak syar'i, ya, karena tidak mungkin, ya, seorang atau khamr itu menjadi obat. Ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menjadi obat. Nah, ini yang patut kita pahami, yang patut kita mengetahui, ya, dan ini banyak di masyarakat. Kebanyakan orang itu ingin cepat sembuh. Datanglah dia kepada seorang, dibilang orang itu orang pintar. Pintar apanya? Ya. Pintar berdukunan. Ya, tapi sebetulnya orang demikian orang jahil. Karena dia menggunakan syaitan atau menggunakan kekuatan jin atau yang lainnya. Ya. Nah, ini oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan yang kita tidak menduganya, kita tidak mengetahuinya. Ya. Ini akan menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Dan orang yang melakukan kesyirikan berarti dia telah melakukan satu dosa yang besar. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah dengan suatu, maka berarti dia telah melakukan satu dosa yang amat besar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara yang diambil dari kisah tentang Abu Bakar Siddiq dan, ya, budaknya, bahwa seorang boleh apabila dia mempunyai budak misalnya, ya, itu memberikan suatu pada dia, selama itu halal, selama itu baik, maka boleh dimakan oleh tuannya, ya, tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Sebagaimana orang itu, ya, gulam, ya, yang menjadi milik Abu Bakar Siddiq, dia memberikan kepada Abu Bakar Siddiq, cuma yang diberikan sesuatu yang tidak jelas, maka dari itu Abu Bakar Siddiq segera mengeluarkannya. Tetapi kalau yang diberikan sesuatu yang jelas halalnya, jelas baiknya, maka tidak mengapa seorang memakannya. Nah, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makanan orang muslim pada dasarnya adalah halal, ya. Kecuali kalau ada tanda, kecuali kalau ada keterangan, penjelasan, ya, bahwa makanan itu haram, maka dia menjadi haram. Tetapi asalnya, pada dasarnya, pada prinsipnya, makanan-makanan kaum muslimin yang dimakan oleh mereka atau yang mereka sajikan untuk seseorang yang datang pada mereka, ini pada dasarnya adalah halal. Ya. Maka dari itu, Ada satu contoh kasus, ya, misalnya di masyarakat kita. Kadang-kadang seorang masuk warung, ya. Kita kenal, ya, bahwa di, misalnya di Pulau Jawa ini, atau di, ya, mayoritas adalah kaum muslimin, ya. Mayoritas adalah kaum muslimin. Ya, kalau kita masuk satu warung, ada gejala lihat bahwa ini adalah makanan-makanan sajikan, yang dijual adalah makanan-makanan yang halal, maka kita tidak perlu ragu akan kehalalan makanan tersebut. Kita masuk, tidak usah pakai tanya. Ya, Bu, ini makanannya halal apa tidak? Sembelihannya secara Islam atau tidak, Islami atau tidak? Tidak perlu, karena jelas di situ adalah bahwa kita di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, ya. Ya, apalagi misalnya di situ ada tanda-tanda tentang keislaman orang yang menyajikannya atau yang menjualnya, ya. Ini maka tidak perlu kita ragu karena asalnya makanan itu adalah halal. Kecuali kalau misalnya ada satu benda. Benda ini meragukan, ya. Contohnya adalah darah yang dibekukan. Darah yang dibekukan itu bentuknya tidak jauh berbeda dengan bentuk hati kambing misalnya. Nah, orang yang tidak paham mengira bahwa itu adalah hati, mungkin saja dia mengambilnya, dia membelinya. Nah, kalau kita meragukan hal ini, kita tanyakan, ini apa sih ini? Hati atau yang lainnya? Kalau bilang ini darah yang dibekukan, maka tidak boleh, karena kita tidak boleh makan darah yang mengalir itu yang dibekukan, tidak boleh dimakan. Hukumnya adalah haram. Nah, ini contoh. Jadi, pada dasarnya makanan kaum muslimin adalah sesuatu yang adalah halal. Kecuali kalau ada hal-hal yang meragukan. Ya, maka kita boleh bertanya, apa benda itu? Ya, halal atau tidak? Ya, ini. Tetapi pada dasarnya, secara umum adalah makanan kaum muslimin, ya, adalah halal. Kemudian, yang juga diambil dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak boleh kita makan, ya, dari makanan yang kita ketahui bahwa orang ini, ya, dia mendapatkan makanan itu dengan cara yang haram. Maka kita tidak boleh makan makanan yang diberikannya. Ya, karena itu adalah haram. Dari usahanya yang haram. Contoh seorang pemakan riba. Dia tidak punya kerjaan kecuali riba. Memberikan pinjaman kepada manusia. Ya, menjadi rentenir. Ya. Kemudian kita datang ke rumahnya, kita tahu orang ini rentenir. Ya, pemakan, ya, ini hasil keringatnya orang lain. Maka, ya, mungkin kita datang karena suatu keperluan. Ya. Maka, kalau disuguhi suatu, sebaiknya kita tidak makannya. Karena tahu bahwa orang ini adalah dari hasil hidupnya, dia adalah dari riba yang dia berikan pada orang-orang. Ya, kemudian dia hanya duduk di rumahnya, tiap bulan nerima uang riba. Ya, dari situ dia makan. Maka ini kita harus menghindar dari makan makanan yang disuguhi kepada kita. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kata beliau, wa an-nafi' anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al-awwalin 4000 وفرض لابنه 3500. Dari Nafi' rahimahullah, beliau berkata bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu dia memberikan kepada kaum muhajirin, jadi memberikan dari uang negara ibarat sebagai imbalan kepada mereka itu sebanyak 4000, ya, 4000 atau 4000 dirham atau di dinar. Sedangkan untuk anaknya diberikan 3500, ya, 3500. Maka ditanya, ya, beliau ditanya, faqila lahu, dikatakan pada beliau, faqila lahu, ya, huwa minal muhajirin falima naqastahu. Ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab bahwa anakmu ini Abdullah adalah seorang yang juga dari kalangan muhajirin, hijrah dari Mekah ke Madinah. Mengapa engkau beri dia ya lebih sedikit dibandingkan dengan kaum muhajirin yang lainnya? Faqal, maka dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama hajar bihi abu. Sesungguhnya dia itu ketika berhijrah itu bersama ayahnya. Ini aku yang mengajak dia hijrah. Ya. Yang mana otomatis tentu biaya itu mungkin ditanggung oleh ya, oleh orang tuanya. Yani Umar menimbang bahwa dia tidak berhak mendapat seperti yang diperoleh oleh yang lainnya. Innama hajar bihi abu. Dia itu dihijrahkan oleh ayahnya. Ya. Oleh ayahnya. Yaqul laisa huwa kaman hajar bi nafsihi. Maka kata Umar bin Khattab, dia tidak sama dengan orang yang berhijrah dengan dirinya sendiri, dan hartanya dengan dirinya tidak sama. Dia dibawa oleh ayahnya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang sejarah bagaimana kaum mukminin al-awwalin ya, yang mereka memperjuangkan Islam, mereka adalah kaum muhajirin ya, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah karena mereka tertindas, tidak bisa melaksanakan agama mereka, tidak bebas menjalankan akidah mereka ya, maka Allah perintahkan mereka untuk hijrah. Bagaimana juga Rasulullah SAW, Allah perintahkan beliau untuk hijrah ya, dalam rangka untuk bisa melaksanakan ya agama mereka, bisa berdakwah dengan baik dan tenang ya, maka hijrah adalah bagian dari cara dan metode di dalam berdakwah ya. Ketika kita melihat suatu tempat ya, kelihatannya dakwah itu ibaratnya sesuatu yang ya yang tandus ya, kurang subur ya, maka seorang boleh mencari tempat yang lainnya untuk dia berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Rasulullah SAW dan kaum muhajirin mereka berhijrah untuk ya mempertahankan agama mereka ya, akidah mereka, untuk menjalankan agama Allah yang Allah perintahkan pada mereka, dan juga sebagai batu loncatan bagi mereka untuk bisa berdakwah dengan lebih mudah, berdakwah dengan tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang menekan. Ya, dan orang-orang berhijrah ya, kaum muhajirin dan kaum ansar, mereka memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini suatu hal yang mereka perjuangkan, yang mana alhamdulillah sampai kepada kita agama ini ya dengan perantaraan perjuangan mereka, Rasulullah dan para sahabat beliau yang menyampaikan agama Allah ini. Setelah wafatnya Rasulullah, dakwah ini dilanjutkan oleh para sahabat ya, dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian para sahabat ini diikuti oleh para tabi'in ya, mereka berguru kepada para sahabat, kemudian mereka setelah wafatnya para sahabat, dakwah dilanjutkan oleh para tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita ya, sampai kepada kita. Maka jasa mereka, upaya mereka ya, kita selalu mendoakan kebaikan untuk mereka ya, karena dengan perantaraan mereka lah agama ini sampai kepada kita ya. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala juga menjelaskan kepada kita untuk apa namanya, untuk selalu mendoakan mereka sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini satu doa yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita ya, yang telah mendahului kita dengan beriman ya, terutama mereka yang menjadi pangkal dari tersebarnya dakwah ini adalah ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, apa yang kita dengarkan tadi dari hadis Nabi SAW, kita ingin mengetahui apa sih, siapa sih orang-orang muhajirin itu. Para ulama menyebutkan bahwa orang muhajirin itu adalah orang-orang yang mereka itu sholat menghadap kedua kiblat. Ya, menghadap ke Masjidil Haram dan juga yang sebelumnya mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kaum muhajirin yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti perang Badar. Ya. Perang Badar, yani orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ini ya, definisi sebagian ulama yang disebutkan ya, oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap wara' Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau membagi ya, yakni harta kepada kaum muhajirin, dan beliau bedakan antara miliknya dan milik anaknya, milik kaum muhajirin dan putranya Abdullah. Ya, putranya diberikan hanya 3.500, sedangkan yang lainnya diberikan 4.000. Ya, karena beliau khawatir kalau memakan dari harta negara yang diberikan kepada anaknya. Ya, beliau khawatir, makanya beliau kurangi. Ya, makanya beliau menguranginya. Ya, ini sikap yang sangat menunjukkan seorang pemimpin yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mentang-mentang mempunyai kekuasaan, kemudian berbuat semaunya, mengambil hak rakyat, hak negara, tidak. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang di antara kalian pemimpin, dan setiap orang yang memimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah terhadap apa yang dipimpinnya. Ya, kita akan ditanya. Harta yang kita dapati, kedudukan yang kita pegang, yang merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Maka iman kepada hari akhir, ya, ini akan menjadikan ya seseorang lebih hati-hati, ya, karena dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, ya, apa yang dia diberikan berupa amanah, baik itu harta, jabatan atau yang lainnya, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu di antara khalifah-khalifah kaum mukminin yang mereka betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernah ada ungkapan dari lisan beliau, Umar radhiyallahu taala anhu, ya, kata beliau, seandainya ada seekor keledai yang dia terantuk di salah satu tepi dari sungai Efrat, maka aku khawatir aku akan ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai Umar, mengapa engkau tidak ratakan jalan itu, ya, sehingga keledai itu terantuk. Sampai demikian takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampai demikian ketakwaan beliau radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemimpin, ya, orang-orang yang diberikan amanah, jabatan, janganlah kemudian merasa bahwa itu adalah sebuah kesenangan untuk berfoya-foya. Ya, tidak. Tapi itu adalah amanah yang Allah pikulkan kepada seorang, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang muhajirin yang mereka meninggalkan negeri mereka, harta mereka, sanak famili mereka hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kaum muhajirin memiliki keutamaan yang amat besar, tidak sama dengan yang lainnya. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah ridha kepada mereka. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang pemimpin yakni memberikan semacam yakni pemberian kepada orang-orang yang merupakan orang-orang yang pernah berbuat baik, ya, walaupun mereka tidak meminta, ya, tapi seorang pemimpin dia memberikan pada mereka, ya, dari kas negara, dari hasil rampasan perang misalnya, yang diberikan di atau yang diletakkan di Baitul Mal, maka mereka mendapat juga berhak untuk mendapat dari Baitul Mal tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya beliau berikan kepada kaum muhajirin, ya, yaitu apa yang beliau berikan berupa harta kepada mereka, ya sekian banyak, ya ini adalah dalam rangka juga untuk apa memperbaiki hubungan dengan mereka, ya juga agar mereka merasakan nikmat dari apa yang Allah berikan kepada kaum mukminin, karena itu tidak lepas dari perjuangan mereka, meskipun mereka tidak menginginkannya, mereka tidak memintanya, mereka hanya betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak mengapa seorang pemimpin memberikan kepada mereka bagian dari harta dari Baitul Mal. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga dari hadis ini tadi, sebagian ulama mengatakan bolehnya yakni memberikan kepada orang-orang yang mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah, ya sementara mereka mungkin tidak ada peluang untuk bekerja, ya tapi mereka konsentrasi dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, ya itu tidak mengapa mereka diberikan selama itu bukan hal yang mereka atau menjadi tujuan bagi mereka, ya karena ini jelas akan merusak niat. Ya oleh karena itu seorang dai, seorang mubalig, seorang talibul ilim, yakinlah pada Allah azza wajalla, jangan takut dengan rezeki, Allah yang akan memberikan rezeki, ya. Seorang harus yakin. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Pada siapa yang bertawakal pada Allah Ta'ala, maka Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Ya. Jangan banyak mengeluh pada manusia. Ya, keluhkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Mendengar. Ya. Dan terus lakukan dakwah dengan baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang harus selalu diperhatikan, karena ya kita juga melihat fenomena ada orang yang mungkin menjadikan peluang dalam dakwahnya untuk mengumpulkan harta, ya peluang dalam dakwahnya untuk memperkaya diri, na'udzubillahi min dzalik, ya ini akan merusak nilai-nilai dakwah, akan merusak mental, akan merusak moral kalau seorang itu berdakwah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berdakwah karena Allah Ta'ala. Adapun rezeki yang datang pada kita atau pada seorang, ya kalau memang dia tidak memintanya, dia diberikan, maka tidak dilarang oleh agama itu mengambilnya, untuk menerimanya. Kalau seandainya dia sudah punya cukup bagi dia, maka yang diterima itu berikan kepada orang lain. Mungkin ada fuqara masakin datang meminta sedekah, dia memerlukan sesuatu, berikan dari apa yang lebih pada dirinya. Dari apa yang dia dapat dari dakwah, misalnya dari dakwah dia, maka berikan pada yang lainnya, ya sehingga pintu-pintu kebaikan atau seorang menjadi salah satu dari pintu-pintu kebaikan, ya sehingga seorang menjadi salah satu dari pintu-pintu kebaikan kepada umat. Jangan kita ini menjadi pintu keburukan bagi umat ini, jangan, ya kita berikan pada umat, jangan meminta dari umat, ya berikan pada umat, jangan meminta dari umat. Tapi berikanlah. Allah Maha Kaya. Tawakal pada Allah. Bekerja, berbuat. Ya, beramal. Ya, mohon pada Allah Ta'ala. Jangan takut miskin dalam hidup ini. Allah sudah menentukan rezeki seorang. Yang dibutuhkan, yang diperlukan sekarang adalah keikhlasan. Apalagi orang-orang yang beratribut agama. Ya, dalam dakwah. Ya, dalam dunia sosial memperbaiki umat, ekonomi mereka. Jangan berharap dari itu semuanya, ya. Tapi berikan kepada umat, kepada masyarakat. Ya. Allah akan menjamin rezeki kita. Jangan khawatir dengan rezeki, ya. Kalau saja binatang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi manusia yang punya akal pikiran, yang punya tangan, punya kaki, bisa bekerja, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Pemberi. Intinya jangan khawatir dengan rezeki. Pasti seorang tatkala dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, tatkala dia bekerja, dia berbuat, dia berdakwah, dia mengajarkan Al-Quran, dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan menjamin rezeki baginya. Ya. Dan jangan meminta-minta pada manusia. Orang yang meminta-minta pada manusia menjadi hina. Tapi mintalah pada Allah Azza wa Jalla. Allah akan mengutus orang untuk memberikan apa yang kita minta. Ya. Tapi menghinakan diri depan orang, depan manusia, ya, ini tidak benar. Ya. Akan merusak citra seseorang. Kalau merengek-rengek di hadapan umat, meminta-minta di hadapan umat, ya, ini menunjukkan mental yang jelek dan mental yang rusak, ya, dan akhlak yang tidak baik. Ya, tapi kita berikan kepada umat. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis ini sebetulnya hadis dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Wa an Atiyah ibni Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu. Dari Atiyah bin Urwah As-Sa'di radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin, tidaklah seorang hamba mencapai derajat orang-orang yang bertakwa, hatta yada'a ma la ba's bihi, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang boleh baginya. Hadaron mimma bihi ba'as. Karena khawatir terhadap sesuatu yang ada apa-apa baginya. Ya, jadi la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'as bihi hadaron mimma bihi ba'as. Ya. Sebetulnya hadis ini semakna dengan hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang tidak meragukanmu, ya. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu dan ambil apa-apa yang tidak meragukan. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang dia meninggalkan sesuatu yang meragukannya. Walaupun mungkin sesuatu yang boleh, tapi dia ragu. Ya, bukan was-was. Sekali lagi bukan was-was. Ya, tapi dia ragu, maka tinggalkan. Ya. Supaya tidak terjerumus dalam syubhat. Jadi hadis yang sahih adalah hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kata beliau, di antara apa yang aku dengar dari Nabi SAW adalah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ya, dan ambillah apa yang tidak meragukanmu. Jadi hal-hal yang meragukan kita, tinggalkan. Hal-hal yang tidak meragukan kita, ambillah. Ya. Ini merupakan bagian dari ketakwaan. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan diberikan jalan keluar oleh Allah azza wa jalla. Kalau betul-betul orang itu takwa pada Allah, takut pada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar padanya. Ya, kita melihat satu contoh yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim. Surat At-Talaq, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan bagi dia jalan keluar. Dia bertakwa pada Allah, dia tinggalkan yang haram, dia mencari yang halal, Allah akan berikan yang halal baginya. Ketika dia meninggalkan yang haram ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan memberikan dia yang halal. Karena dia takut terhadap yang haram. Baik dalam makanan, minuman, harta, ya, dan yang lainnya. Jika dia takwa pada Allah ta'ala, Allah berikan jalan keluar kepadanya. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Pada ayat ketiga Allah berfirman, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Subhanallah. Dan ini menjual kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Hanya saja di sini memerlukan keyakinan. Seorang harus yakin betul. Ya. Jika dia bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Permasalahannya adalah karena kurang yakin. Karena ragu. Ya. Kalau saya tinggalkan pekerjaan yang haram ini, apakah mungkin aku dapatkan pekerjaan yang halal? Itu masalahnya. Keraguan. Ragu meninggalkan yang haram. Takut tidak mendapatkan yang halal. Itu yang membuat seorang itu mengulur-ulur waktu. Sehingga terus dalam pekerjaan yang haram karena dia ragu. Padahal Allah berjanji. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan janji Allah pasti. Cepat atau lambat. Janji Allah itu pasti. Dan siapa bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ini memerlukan keyakinan. Kalau orang itu ragu, dia tidak bakal tinggalkan sesuatu yang haram itu. Karena ragu pada Allah Ta'ala. Tidak yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini butuh keyakinan. Butuh jiwa besar, iman yang kuat. Ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan janji-janji Allah. Bahwa pada siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Ya. Dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya. Tahu-taunya ada orang yang datang memberikan. Kita tidak tahu. Allah dengan caranya sendiri. Ketika ada memberikan rezeki kepada seorang. Dari tempat yang tidak diduga-duga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya. Pada lanjutan ayat ini. Ayat 3 dari surat Talak. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan padanya. Subhanallah. Ya. Kurang apa lagi janji-janji Allah ini? Ya. Seorang kalau yakin, dia akan tawakal. Tapi ketika dia tidak yakin, maka tawakal pun akan ditinggalkannya. Karena tidak yakin. Tapi seorang yakin pada Allah Ta'ala, ya, kemudian dia tinggalkan yang haram, dia memulai sesuatu yang halal, dan penuh keyakinan, pasrah pada Allah Ta'ala, maka Allah yang akan memberikan kecukupan padanya. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan tawakal di sini artinya melakukan satu sebab. Tawakal bukan tanpa sebab. Ya. Tapi melakukan satu sebab. Berbuat. Bekerja. Yang halal. Tinggalkan yang haram. Allah akan mencukupinya. Inna allaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan dia kepada apa yang dia inginkannya. Perkaranya, urusannya. Allah akan menyampaikan. Semuanya bermula dari takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bermula dari ketakwaan. Ya. Itu masalahnya. Jadi bermula dari inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah jadikan segala sesuatu ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Iman kepada takdir. Ya. Dan kita ini dari satu takdir ke takdir berikutnya. Kita hidup di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpindah dari satu takdir ke takdir berikutnya. Dari satu takdir ke takdir berikutnya. Tidak ada orang lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu ketika seorang dia mencari yang halal. Karena Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan memberikan kepada dia. Jalan yang baik. Jalan keluar yang baik. Ya, jalan keluar yang terbaik. Dan Allah berikan rezeki kepadanya. Dan ini termasuk sifat orang-orang beriman. Jadi memakan yang halal, mencari yang halal. Ini di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu ibarat hijab. Takwa itu ibarat hijab yang memisahkan antara seseorang dan syubhat. Dengan ketakwaan itu. Dia menjadi penghalang seseorang dari terjumus pada syubhat. Pada hal-hal yang tidak jelas. Pada hal-hal yang tidak jelas. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam bab ini insyaAllah. Pada pertemuan akan datang kita akan membahas atau memasuki bab yang berikutnya. Itu bab yang ke-69. Babu istibabil uzlati inda fasadin nas. Bab tentang dianjurkannya seorang uzlah. Ya, untuk menjauhi. Ya, masyarakat. Di saat terjadinya kerusakan pada manusia. Inda fasadin nas waz zaman. Ini ketika manusia hidup di satu zaman, sudah tidak bisa dipegang lagi, baik kerabat ataupun bukan kerabat, sudah hilang amanah, banyaknya kemaksiatan dan lain sebagainya, maka seorang dianjurkan uzlah, keluar dari negerinya, pergi ke tempat yang jauh, ke gunung, melihara kambing, ya, melihara binatang-binatang yang bermanfaat, ya, uzlah. Awal khauf min fitnati fid din, atau karena dia khawatir agamanya akan rusak jika dia tetap di satu tempat itu. Maka dia anjurkan hijrah, uzlah, tinggalkan tempat tersebut. Awil khaufi min fitnatin fid din, dia khawatir akan terfitnah agamanya, akidahnya akan rusak, moralnya akan rusak, ibadahnya akan rusak, ya, maka keluarlah, uzlahlah, pergi. Wa wuqu'in fi haram wa syubhat wa nawiyah, atau khawatir dia terjerumus dalam sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat atau yang serupa dengannya. Jadi bab ini bab khusus yang ditulis Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi anjuran istihbab itu arti anjuran, istahabba istahibbu, ya, dia menganjurkan. Babu istibabil uzlah, bab tentang dianjurkannya uzlah, pergi meninggalkan suatu tempat yang di sana telah terjadi kerusakan. Kerusakan akidah, kerusakan moral, ya, pada diri manusia, ya, kerusakan akhlak, kerusakan ibadah. Ya, seorang sudah tidak bisa ibadah dengan tenang, maka keluarlah. Ya. Carilah tempat yang baik, yang lebih aman. Nah, nanti insyaallah kita akan membahas tentang masalah ini. Mengapa demikian? Tentang uzlah ini kok dianjurkan menjadi suatu hal yang dianjurkan, yaitu untuk menyelamatkan diri. Ya. Karena seorang itu yang paling wajib bagi dia adalah menyelamatkan dirinya. Yang kedua, keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naru. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ya. Kalau keluarga masih bisa diajak untuk baik, alhamdulillah. Tapi terkadang keluarga pun tidak demikian. Ya. Maka minimal dirinya sendiri. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Istri, anak, famili, didakwai, diingatkan, tidak mau mendengar, ya, tidak mau menuruti, ya, tetap dalam kemungkaran, tetap dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya, ya, dalam agama ini, maka seorang dianjurkan untuk pergi. Dalam rangka menjaga agamanya, menjaga akidahnya, menjaga ibadahnya. Ya. Makanya para ulama menyebutkan bahwa anjuran ini, yang di saat sudah tidak ada manfaat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ketika sudah tidak bermanfaat amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka seorang dianjurkan pergi. Meninggalkan tempat itu. Cari tempat yang lebih aman untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajalnya. Ya. Alhamdulillah kita di zaman ini masih ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Masih ada amar ma'ruf nahi munkar, kaum muslimin masih banyak yang mendengar, kesadaran agama alhamdulillah meningkat untuk kembali kepada tuntunan yang hak, Quran dan sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini satu hal yang kita masih mengharapkan sesuatu, ya, untuk kebaikan umat dan masyarakat. Karena masyarakat bisa melihat keadaan yang cukup mengkhawatirkan bagi agama, akhlak, moral, ibadah. Ya. dan perkembangan-perkembangan yang luar biasa di zaman kita ini. Tapi alhamdulillah masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, masih banyak di antara kaum muslimin mau diingatkan, ya, mau diajarkan yang hak, mau diajak kepada kebenaran. Ini satu hal yang masih alhamdulillah. Ya. Semoga demikian umat ini. Sebab kalau kita tidak kembali kepada tuntunan agama kita, lalu apa yang kita jadikan rujukan dalam hidup ini? Apa yang kita jadikan rujukan? Kalau bukan kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Tuntunan Allah dan Rasulnya. Tuntunan Islam. Ya, yang demikian tinggi moralnya. Yang mengajarkan kebaikan. Karena Islam agama memiliki keindahan. Makanya para ulama menulis mahasinul Islam. Ya. Hal-hal yang indah. Dan semua dalam Islam ini indah. Karena dia adalah agama Rabbul Alamin. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan manusia. Dengan semua tabiat mereka. Perangai mereka. Allah mahu mengetahui. Makanya Allah ridho Islam ini untuk hamba-hambanya. Waraditu lakumul Islam adina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh ragu. Ya. Obatnya semua penyakit, penyakit hati, ya. Karena penyakit hati pada dasarnya itu dari penyakit fisik itu pada dasarnya karena penyakit hati. Makanya fisiknya sakit, karena hatinya sakit. Ada hasad, ada dengki, ada kibir, ada sombong, ada kekufuran, ada kesyirikan, ada keraguan, ada kemunafikan. Semua penyakit hati ini menyebabkan penyakit fisik. Obat dari penyakit hati adalah Quran dan Sunnah. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Karena itu yang telah membentuk generasi yang terbaik di muka bumi ini. Ya. Maka untuk memperbaiki generasi yang terakhir, juga harus kembali kepada pengobatan yang pertama. Pengobatan yang pertama, yang telah memperbaiki generasi yang pertama dari umat ini. Itu obatnya. Kembali pada Allah dan Rasulnya. Betul-betul memahami. Dan mengamalkan. Apa yang dipelajari, diamalkan, diterapkan dengan sebaik-baiknya. Sesuai kemampuan kita. Ini akan menimbulkan satu komunitas yang berakidah benar, berakhlak mulia, bermuamalah yang baik. Itu kalau punya pedoman. Tapi kalau pedoman kita perasaan, pedoman kita hawa nafsu, pedoman kita bisikan syaitan, ya. Pedoman kita selera kita, hancur hidup ini. Ya. Kalau kita jadikan pedoman kita, perasaan kita, ya. Kita jadikan pedoman kita, yaitu hawa nafsu kita, bisikan-bisikan syaitan yang ada pada kita, yang membisiki kita, itu hidup akan hancur. Tapi ketika kita merujuk pada Quran dan Sunnah, semua problematika yang dihadapi di zaman ini sudah ada di Quran dan Sunnah. Cuma pelakunya berbeda. Pelakunya lain. Tapi penyakit-penyakit itu mirip sama. Ya. Dan Allah obati dengan Al-Quranul Karim itu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah harus kembali membaca Al-Quran, jangan dijadikan hiasan di rumah saja. Ya. Punya segala macam cetakan. Cetakan Mesir. Ada Quran cetakan Mesir. Quran cetakan Beirut. Quran cetakan ini dan itu. Penuh di koleksi. Tapi tidak pernah dibaca. Apa gunanya? Ya. Quran bukan untuk jadi hiasan di rumah, tidak. Untuk dibaca, dipahami, diterapkan, ya, diamalkan, itu akan bermanfaat. Ya. Tapi sekedar untuk jadi hiasan, untuk berbangga-bangga, bahwa dia memiliki Al-Quran berbagai cetakan dan berbagai ukuran, ya, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ya, karena di hari kiamat kelak, Al-Quran akan menjadi salah satu dari dua. Hujjatun laka, au hujjatun alaika. Ya. Dia akan menjadi pembelamu atau akan menjadi penuntut bagimu. Ya, ini harus diingat. Ya. Dia akan menjadi pembela atau penuntut. orang yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menerapkannya, ya, tadabbur, mentadabburi Al-Quran, maka insya Allah dia akan dibela oleh Al-Quranul Karim. Tetapi ketika sebaliknya, maka Al-Quran akan menuntut dia, ya, akan menuntutnya di hari kiamat kelak. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di zaman yang penuh syahwat dan syubhat yang kita alami, kita jalani, kita lihat dan mata kepala kita zaman ini, hendaklah rujukan satu-satunya adalah kembali kepada dinullah, kepada agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah obatnya. Dan kita mengikuti ulama-ulama kaum muslimin yang betul-betul bertakwa pada Allah, yang mereka tidak mencari dunia dan agama mereka, tapi mereka mencari ridha Allah, mengajarkan pada umat kebaikan, menginginkan kebaikan bagi umat ini, memaksimalkan waktu mereka, umur mereka hanya untuk kebaikan bagi umat. Itu panutan-panutan kita, ya, ulama ahlu sunnah masya Allah adalah contoh teladan dalam dunia ini bagaimana mereka terhadap umat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, judul ini insyaallah akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Allah Ta'ala telah menyuruh kita untuk fafirru ilallah, ya, segeralah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlarilah kalian pada Allah, ya, untuk mendapatkan ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya, itu, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sementara itu, mungkin setelah ini ada pertanyaan, wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas pemaparan dan sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan berikutnya, para pendengar maupun pemirsa, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan lain telepon secara langsung 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, kita coba sapa dari layanan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan hamba Allah di Jakarta Timur. Silakan Ibu. Nah, Afwan Ustaz, anak kan gini. Ya. Nah, berobat di seorang dukun beranak di, untuk buat berobat itu buat kehamilan. Tapi dukun beranaknya itu menyebutkan semoga nanti semua permintaan kita disampaikan oleh Nabi Khidir. Cuma anak kan cuma inginkan hijabannya doang, Pak Ustaz. Lalu anak dikasih air 11, air yang didoakan. Tapi ana tidak berniat untuk menyekutukan Allah. Ya. Cuma ana ingin pijatannya saja untuk berobat ana gitu, Pak Ustadz. Ya. Bagaimana, apakah ana harus terus meneruskan berobat dengan tukang pijat tersebut? Afwan juga, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Nah, silakan. Ini, kalau misalnya ada seorang istri, dia itu melarang suaminya untuk pergi bekerja sampai berhari-hari atau berbulan-bulan, karena kan kata hadis di mana suami di sana istri. Tapi suaminya ini waktu itu menginginkan kerja sampai berbulan-bulan. Apakah istri itu tidak qanaah dan tidak menyetujui takdir, Pak Ustaz? Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan berikut, Ustaz, silakan untuk menyampaikan nasihatnya. Baik, untuk pertanyaan pertama, bahwa yang perlu diketahui oleh yang bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seseorang dengan suatu ujian. Ujian yang Allah berikan kepada yang bertanya misalnya sampai saat ini belum punya anak, sudah Allah berikan kepada manusia-manusia yang lebih mulia sebelumnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam waktu yang lama belum punya anak, tetap beliau berdoa, tidak putus asa dari rahmat Allah, Allah berikan. Nabiullah Zakaria alaihissalam juga demikian, sampai usia lanjut Allah uji dengan belum berikan anak. Beliau kemudian mohon pada Allah, dengan betul-betul mohon pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan bagi dia anak. Maka langkah pertama untuk mendapatkan anak adalah seorang itu selalu berdoa siang dan malam. Doalah dalam sujudmu, dalam tahajud, minta pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikanlah. Ya. Dan tidak mengapa, sambil seorang berdoa pada Allah Azza wa Jalla, dia periksa di dokter, atau mungkin ada yang tukang pijat, kadang-kadang mungkin rahimnya ini dan itu, ya. Itu adalah masalah. Tapi kalau sudah ada kaitannya dengan ini, semoga minta sama Nabi Khidir, nanti jadi beliau yang sampaikan kepada Allah Ta'ala, ini perlu tanda tanya, dan saya berharap Anda berhenti dari memakai dukun pijit ini. Ya, tak usah. Ya. Tapi cobalah usaha-usaha yang lainnya. Atau memang tukang pijit murni. Kadang-kadang mereka bisa, yang perempuan. Ya. Tapi semua kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau menghendaki, Allah berikan. Kalau memang Allah tidak menghendaki, maka Allah yang lebih mengetahui hikmah di balik itu. Tapi usaha tidak dilarang, hanya saja ya seperti tadi ada kata-kata, nanti Nabi Khidir yang minta pada Allah, dah, ini sudah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Tanda tanya besar bagi saya. Ya. Saya berharap Anda untuk tidak melanjutkan pengobatan di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, dan perbanyak doa. Ya, perbanyak doa pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah supaya Allah berikan, dan Allah Maha Pemberi. Kemudian cintailah anak-anak. Artinya seorang ibu itu, dia tuh kalau apa namanya membiasakan mencintai anak-anak, senang pada anak, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala yang juga memberikan kepadanya. Ya. Jadi apa namanya, selain berdoa pada Allah Azza wa Jalla, ya juga Anda, ya tadi itu mungkin ada anak keponakan, ya Anda mungkin bisa memeliharanya, ya. Tapi bukan itu semua, bukan menjadi sebab, itu bukan menjadi hal yang menentukan. Semua kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas bahwa Allah Maha mendengar apa yang dimohon oleh hambanya. Allah Maha mendengar ya apa yang dimohon oleh seorang hamba. Kemudian pertanyaan kedua, dan ini mungkin sebab pertanyaan pertama, tentang istri melarang suami bekerja berbulan-bulan, ya, apakah tidak ini perbuatan termasuk tidak qanaah? Begini ya, di dalam kehidupan kita ini, masyarakat itu atau macam-macam. Ada orang yang dia ikhlaskan, misalnya suaminya bekerja, ya, sampai mungkin setahun, dua tahun, mungkin kerja luar negeri, kemudian baru pulang. Tapi ada juga orang yang tidak bisa demikian. Ya. Maka dalam hal ini perlu adanya Anda duduk bersama dengan suami. Jika memang ya, istri tidak mau suami ya pergi bekerja sampai berbulan-bulan baru kembali, ya tegaskan permasalahannya. Ditegaskan, dijelaskan, supaya ada jalan keluar. Kalau memang sudah sama-sama yakni tidak bisa memberikan kebahagiaan satu dengan yang lainnya, ya, bahkan seorang merasa tidak bahagia karena suaminya selalu jauh, pergi lama, tak kembali-kembali, maka Anda berhak untuk menuntut jalan yang lain. Ya. Itu hak seorang wanita. Tapi sebagian orang ada yang dia bersabar. Ya, dan keadaan itu suaminya kerja 3 bulan, 4 bulan baru kembali. Ya, ada juga mereka yang ini dia punya mungkin menyibukkan diri dengan pekerjaan yang lain, ya. Ya, ada yang demikian. Maka Anda ini melihat posisinya di mana? Kalau dengan suami bekerja lama, ya, Anda takut terfitnah, ya. Karena ujian manusia ini banyak. Allah menguji seorang dan banyak ujian, berbagai ujian. Ya. Kalau Anda khawatir fitnah terhadap diri Anda, khawatir na'udzubillah min dzalik sampai terjumus dalam perbuatan zina, ya karena suaminya jauh, maka Anda sebutkan, ya, terbuka pada suami, atau ikut, ya, salah satu. Ini semua tentu dengan musyawarah, semua dengan, ya, duduk bersama membicarakan masalah ini. Apabila memang sudah tidak mampu hidup seperti ini, karena suami sering pergi, sampai berbulan-bulan baru kembali, ya, maka sebaiknya, ya, Anda minta jalan yang terbaik, itu khulu. Dan Islam membolehkan seorang wanita punya hak meminta khulu. Kalau dia merasa dia terzalimi, dia merasa tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya, ya, karena suaminya zalim misalnya atau yang lainnya, maka itu haknya. Ya, jadi agama Islam, agama yang mendengar, ya, dan memberikan hak. Hak suami diberikan, hak istri pun diberikan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Tapi selama masih bisa ada kompromi, masih bisa ada islah, perbaikan, itu yang terbaik. Kalau sudah tidak bisa, ya mungkin masing-masing mencari, ya, jalannya masing-masing. Ya. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan juga kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya kami hadirkan dari pertanyaan pesan singkat yang mungkin membutuhkan jawaban dari atau nasihat dari Ustaz. Datang dari seorang hamba Allah dari Batam. Ustaz, saya ingin bertanya, Ana adalah seorang karyawan swasta, bekerja di salah satu hotel besar di kota, sebagai resepsionis atau bertugas menerima tamu untuk menginap. Pertanyaannya, apakah pekerjaan Ana ini halal atau tidak, Ustaz? Jazakumullahu khairan, wassalamualaikum. Baik, tentang pertanyaan ini, sebetulnya yang lebih tahu keadaan di satu tempat pekerjaannya adalah orang yang bekerja. Selama misalnya hotel itu hotel syar'i, Anda tidak dilarang untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kalau seorang wanita, ya, dia pakai jilbab, ya, kemudian dia, yakni sesuai dengan profesi yang dimilikinya, ya, dan tidak mengganggu akidahnya, mengganggu agamanya dan ibadahnya, maka apabila Anda melihat itu, Anda lanjutkan, silakan lanjutkan. Tetapi kalau di dalam pekerjaan itu, karena yang lebih tahu ya orang yang di dalam, ya ada hal-hal yang dilihat ada negatifnya, mungkin di sana ada hotel itu hotel bukan hotel syar'i, kadang-kadang dia harus membawakan khamr, minuman keras untuk tamu, ya ini sebaiknya Anda jalankan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Maka yang lebih tahu tentang keadaan sebetulnya di dalam itu, ya, itu adalah yang menjalaninya, ya. Saya tidak bisa memutuskan sesuatu karena saya tidak tahu di dalam pekerjaan itu. Tapi selama di hotel itu ada baik, ya, Anda sebagai misalnya disuruh kerja untuk masak atau misalnya reception menerima, tapi semua dengan syar'i, ya, ya, maka wallahu a'lam, saya melihat, ya, untuk sementara Anda masih bisa mempertahankan pekerjaan itu, karena untuk mengatakan Anda harus keluar juga memerlukan jalan keluar yang lainnya, ya, ada pemecahannya. Tapi kalau Anda ragu terhadap sesuatu yang Anda jalani, maka Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya, pertanyaan dari layanan lain telepon, kita persilakan sebelum kita angkat di pesan singkat mungkin di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ya, saya dari hamba Allah di Batam. Silakan Ibu. Saya mau nanya, ya. Waktu-waktu saya waktu kecil dulu diajarkan kalau apa? Pas hari raya Idul Adha itu kita tidak boleh makan dulu sebelum kita pulang dari sholat. Apakah itu ada dalilnya atau gimana Ustaz ya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi Idul Fitri itu ada sunnahnya sebelum sholat. Idul Adha pun ada sunnahnya sebelum sholat. Di antara sunnah yang dianjurkan ketika Idul Fitri, itu kita dianjurkan ya memakan beberapa biji kurma atau makanan sebelum pergi ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat Id. Itu kalau Idul Fitri. Ya. Kita justru dianjurkan untuk yani tidak berpuasa sebelumnya. Artinya makanlah. Ya, ibarat orang batalkan puasanya. Karena memang sudah hari raya. Bukan lagi hari puasa. Makanya Rasulullah SAW sebelum beliau pergi ke musalla, yani tempat sholat tanah lapang, beliau makan beberapa biji kurma, ya, kemudian baru berangkat ke tanah lapang ketika Idul Fitri. Adapun ketika Idul Adha, kita dianjurkan untuk tidak makan sampai selesai sholat. Kalau mau ikut yang lebih lagi dari itu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau itu kalau Idul Adha tidak makan kecuali dari hewan korbannya, dari binatang korban beliau. Ya, jadi menyembelih setelah sholat Id, beliau sembelih hewan korbannya, kemudian dimasak baru makan dari hewan korban itu. Itu lebih sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama menyebutkan bahwa tidak dianjurkan seorang itu atau disunahkan seorang itu tidak makan ya ketika dia akan di hari Idul Adha, tidak dianjurkan dia makan atau minum kecuali setelah selesai dari sholat Idul Adha. Ya. Jadi dia dianjurkan atau dibolehkan, dia dianjurkan sebelum sholat Id untuk tidak makan dan tidak minum kecuali setelah menjalankan sholat. Jadi ada sunnahnya, ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut dari pertanyaan pesan singkat yang kita bacakan dari seorang ikhwah di Kangean, bertanya, Ustaz apakah berdosa jika mendoakan kehancuran dan kebinasaan atas orang yang menzalimi kita? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Perlu diketahui bahwa kezaliman itu macam-macam dan bertingkat-tingkat. Ya. Juga orang yang dizalimi juga macam-macam sifatnya. Ya. Ada orang yang dizalimi sifatnya pemaaf. Walaupun dia dizalimi, dia maafkan. Ini sifat tertentu. Orang tertentu. Ada orang ketika dia dizalimi, dia tidak mau dizalimi. Dia ingin berbuat yang sama dengan apa yang orang itu yang dilakukan oleh orang menzaliminya. Dia ingin berbuat serupa. Ini juga ada kelasnya masing-masing. Manusia seperti itu sifatnya. Ya. Dan ada orang yang ketika dia dizalimi, dia ingin lebih dari apa yang dilakukan oleh orang yang menzaliminya. Ya, ini yang tidak dibenarkan. Ya. Ini yang tidak dibolehkan. Yang paling terpuji orang yang maafkan kalau dia dizalimi. Tapi tidak semua orang bisa demikian. Ya. Tidak setiap orang bisa melakukan demikian. Tapi orang yang dia dizalimi, dia maafkan. Ini salah satu di antara sifat-sifat yang terpuji. Ya. Salah satu di antara sifat yang terpuji. Kemudian juga ada disebutkan oleh Al-Quranul Karim. dalam masalah ini, orang dizalimi, kalau dengan dia maafkan, itu akan memperbaiki orang itu, maka itu lebih utama dia memaafkannya. Seorang dizalimi, jika dia maafkan kepada orang yang mendzaliminya, itu akan memperbaiki orang ini, maka lebih utama dia maafkan. Karena dengan dia maafkan, orang jadi baik. Tapi kalau dengan dimaafkan, justru orang ini ya semakin menjadi kezalimannya, maka jangan dimaafkan. Karena kalau dimaafkan, nanti kezalimannya akan semakin menjadi-jadi. Ini jangan dimaafkan. Jangan dimaafkan. Karena tidak akan memperbaiki orang ini. Itu disebutkan oleh para ulama. Jadi ini kembali kepada orang yang dizalimi ya, dan jenis kezalimannya itu. Kadang-kadang ada kezaliman yang memang betul-betul luar biasa. Ya, dengan merusak nama baik seorang, memfitnah ya, atau yang lainnya. Maka itu kita kembali kepada orang yang terzalimi. Ya, kalau memang dia tidak maafkan dan dia doakan kepada orang itu dan doa yang jelek, itu haknya dia, hak orang yang terzalimi. Tapi kalau dia masih ada harapan orang yang bisa jadi baik, didoakan baik, maka itu lebih utama, itu lebih baik. Semoga Allah berhidayah orang ini. Ya. Kalau ada harapan bagi dia, lihat orang ini masih ada kebaikan pada orang ini, maka doakanlah kebaikan baginya. Tapi semua itu kembali kepada diri orang yang terzalimi itu. Ya. Kembali pada orang yang terzalimi itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan apanya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya-jawab kajian pada pagi hari ini. Dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup perjumpaan serta kajian kita di kesempatan ini. Tafadhal. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan kita masih berada di hari-hari suasana Idul Adha. Kami mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Demikian pula kita doakan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan kaum muslimat dari seluruh penjuru dunia yang mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga dilindungi oleh Allah azza wa jalla. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah mereka. Dan mereka menjadi haji yang mabrur. Kembali ke negeri mereka, ke tanah air dengan sehat walafiah, kembali dan selamat sampai ke tujuan-tujuan mereka masing-masing. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku qauli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sabi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.